Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah setiap saat, sehingga kita tidak perlu jaim sibuk dengan ingin dinilai orang, karena tidak ada apa-apanya dinilai orang. Yang ada apa-apanya cuma satu, penilaian Allah, pemilik segala-galanya. Orang yang puas hanya dengan penilaian Allah akan bahagia, tapi yang sibuk dengan penilaian orang pasti sengsara, karena setiap orang beda-beda sudut pandangnya. Tapi sudut pandang Allah pasti sempurna kebaikannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak pernah berharap bersandar dari siapapun selain cukup hanya dari Allah. Karena siapapun yang kita sandari pasti lemah, kecuali Allah menguatkan, pasti tidak bisa membawa manfaat, kecuali Allah yang menakdirkan dia jadi jalan manfaat, dan pasti tidak akan bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Rasanya lama kita tidak bertemu. Ya, 2 bulan. Kenapa bulan lalu? Oh, bulan lalu lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Bapak Ibu yang baik, kenapa stres? Stres itu rumusnya sederhana. Kebanyakan mikir dan kurang sekali zikir. Banyak mikir, kurang zikir sama dengan stres. Apakah kita tidak boleh mikir? Harus mikir. Tapi mikirnya tidak boleh kelamaan. Yang lama itu zikirnya. Kalau mikirnya sebentar langsung zikir, nanti pikiran kita dituntun oleh Allah. Contoh, masuk ke BSD, tidak tahu jalan, lalu mikir siang dan malam, ketemu jalannya, pasti stres. Iya kan? Sudah tidak tahu jalan, tidak tahu apa-apa, dipikirkan, ketemu jalannya, susah, sangat susah. Bandingkan dengan tidak tahu jalan, aduh saya tidak tahu jalan, ini mikir, segera bertanya kepada yang tahu jalan. Kira-kira enak tidak sesudah itu? Yang ditanyanya ini adalah yang tahu jalan, karena dia pemilik jalan dan paling senang ditanya, paling senang dimintai tolong, dan pasti menolong. Kira-kira akan ketemu tidak jalannya? Dalam keadaan pusing, rumit, atau mudah? Tidak ada yang jawab? Halo? Kebayang tidak? Mikir, wah saya tidak tahu jalan. Segera bertanya kepada yang tahu jalan dan yang mau menolong. Itulah zikir. Kita tidak tahu apa-apa dalam hidup ini, tapi Allah Maha tahu. Makanya kebanyakan mikir, kurang zikir, kayak yang tersesat tadi. Udah tidak tahu jalan, mikir terus, stres. Halo? Ibu, lagi apa ibu? Mikir kan? Contoh, ngurus anak pasti pusing karena kita tidak tahu banyak tentang anak. Anak sakit pusing kita karena nggak tahu bagaimana. Kemarin di Johor ada bapak mainin uang dipegang oleh anaknya umur 2 tahun, ditelen itu uang logam. Waduh, stres. Gimana uang di sini ngeluarinnya gimana? Nah, Allah sudah janji fadkuruni adzkurkum. Jadi mikir bentar, langsung serahkan ke Allah, minta tolong, dan Allah suka. Dan itu yang Allah tunggu. Karena kita tidak dirancang dan tidak disuruh menyelesaikan masalah sendiri. Sepengetahuan saya, tidak ada dalam Al-Quran kita itu harus mengurus persoalan sendiri. Enggak ada. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam, kalau mendengar nama Rasul, salawat semuanya, tidak mau mengurus persoalan sendiri. Doanya sudah sering kita bahas, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus segala-galanya terus menerus, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu Rasul tuh, yang pintar, yang hebat, tetap wae enggak mau walaupun sekejap mata. Jadi kalau bapak ibu stres, pasti kepintaran, ya. Halo. Sekali dipikir anak mah, ingat anak langsung ingat anak ciptaan siapa? Jawab, anak ciptaan siapa? Allah. Anak yang mendesain siapa? Allah. Yang tahu seluk-beluk tentang anak segala sesuatunya siapa? Allah. Yang memiliki anak kita sesungguhnya siapa? Allah. Yang mengurus anak tiap saat, tiap detik siapa? Allah. Tuh gitu, Bu. Jadi mau ngebangunkan anak, tangan ke anak, hati ke Allah. Ya Allah, ini anak milikmu. Bangunkan si menjadi ahli ibadah yang soleh. Itu lebih bermakna daripada budak ya, budak. Mata ke anak, hati ke Allah. Allah tahu tidak seperti ini? Allah mengetahui tidak seorang tua yang hatinya ke Allah? Surat Al-Mulk ayat 12, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, innahu sesungguhnya Allah alimum bidati sudur, maha tahu isi hatimu. Gitu. Jadi kita tuh kelamaan mikir mau ngapain? Udah bodoh banyak mikir pusing. Udah gak punya apa-apa banyak mikir stres. Allah. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sekira hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah berfirman, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Uji budak watadai idadangan, aku kabulkan orang yang meminta, yang berdoa padaku. Jelas sendiri. Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah wallahu bima ta'maluna basyir, maha menyaksikan apapun yang engkau kerjakan. Jadi jelas masalah kita yang sebenarnya apa? Masalah kita tuh bukan masalahnya, masalah kita tuh enggak ke Allah. Padahal janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang dekat dengan Allah, baginya jalan keluar. Jadi udah jangan sibuk ingin memecahkan masalah sendiri, ribet. Udah bodoh kita ini, segala dipikir pasti stres ya. Jelas Bu? Halo? Ingat anak, ingat Allah. Udah ingat Allah gimana? Tobat selaku orang tua belum bisa mengemban amanah ya. Ingat anak, ingat Allah. Allah tahu nih kelakuan orang tua. Makanya sebagai orang tua kalau ingin punya anak yang soleh, kita harus tahu kita tuh nggak bisa menyolehkan anak. Mau gimana nyolehkan anak, diri sendiri aja nggak benar, ha? Halo, kenapa bapak senyum-senyum begitu? Seperti yang ngerasa. Bapak mau nasihat apa ke anak, kan? Kita aja nasihatin diri sendiri gak benar, betul? Makanya kalau kita yakin itu anak milik Allah, anak ini titipan Allah, anak ini amanah Allah, barang siapa yang ingin anaknya soleh, syaratnya adalah mati-matian menyolehkan diri sendiri. Allah lihat apa yang kita lakukan siang dan malam. Tobat, Bu, Pak, jangan sibuk nasehatin anak, gak ngepek. Allah juga tahu ini mau beda, kalian harus jujur. Nah, Allah tahu bapaknya gak jujur ya. Allah tahu gak siapa diri kita yang sebenarnya? Tolong jawab hadirin. Kita punya wibawa di hadapan anak tuh karena Allah aja gak ngasih tahu ke anak siapa kita yang sebenarnya. Kalau anak tahu modal kita yang sesungguhnya, wah, kabur tuh anak. Si ibu SMP udah pacaran. Anak-anak saya juga gak tahu siapa saya yang sesungguhnya, makanya rada norot juga. Termasuk saudara, mau-maunya dengar. Kenapa coba? Karena Allah yang maha baik, yang maha tahu orang ini masih nutupi aib saya, masa lalu saya, kejelekan, kekurangan. Saudara gak ada yang tahu, Allah maha tahu, saya rada tahu karena saya pelakunya. Kalau Allah buka dikit aja, bubar. Makanya ibu bapak yang baik, kalau mau apa-apa tuh harus yakin cuman Allah yang bisa nolong. Ingat suami misalkan. Pusing gak sih Bu punya suami Bu? Mau ngomong gak ada pusing. Ngomong pusing suami saya hadir. Pak, pusing tidak ngurus istri Pak? Jawab Pak. Satu aja udah pusing. Gimana yang lebih dari itu ya? Terus nyeletuk salah sendiri, oh enggak, emang udah garisan ya. Enggak ada yang keluar dari takdir. Yang mau mah mau ada ini, tapi dah kalau enggak ada garisnya mah enggak ya Pak ya. Benar Pak, itu siapa yang senyum? Wah, tahu sih auranya kebaca Pak. Tiap orang punya ujian hidup masing-masing. Kaplingnya, ada yang dititipi satu, ada yang gak punya suami, ada yang suaminya meninggal, ada yang suaminya ada tapi wah kurang ajar, ada yang suaminya baik gak bisa apa-apa, semacam-macam. Ini ujian hidup, benar? Gak usah ngebanding-banding satu sama lain. Ada kapling masing-masing. Bu, ibu, jangan kebanyakan mikirin suami ya. Dan gak beres dengan dipikirin. Saya cemburu sama suami, sok we pikirin. Dan tetap we lancar suaminya Maya. Betul Pak? Betul. Tuh kan. Cemburu ke suami dipikirin mah gak selesai. di BBM, di SMS, ah, jawabannya pasti bagus-bagus melulu. Sedang apa, Pak? Sedang rapat, meeting. Lapor ke Allah, Bu. Ambil air wudhu, duhai Allah. Itu udah benar. Tenangkan hati saya, galau ya Allah, galau. Gak usah diomongin sih, sebetulnya Allah juga udah tahu. Yang bikin galau juga Allah, ya. Kenapa Allah masih galau di hati kita? Karena hati kitanya dipenuhi oleh selain Allah. Karena kalau hati kita dipenuhi oleh Allah, tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Makanya kalau ada apa-apa, ingat sesuatu, langsung ingat ke Allah, penguasa, pemilik, penentu segala sesuatu. Dan itu lebih berpengaruh dibanding dengan dipikirin sendiri yang gak selesai, nanti setan yang ngebisikin, benar? Dan mudah bagi Allah membolak-balik setiap hati, mengadakan yang tiada, meniadakan yang ada, menghalangi, menentukan, karena segala sesuatu innallaha ala kulli syai'in qadir. Betul? Bu, ibu, kalau lihat suami mau bahagia, Bu? Ya, enggak apa-apa. Pak, Bapak, ya. Mau bahagia punya istri? Oh. Ini juga. Saya senang kaum saya pada jujur begini. Kelihatan tekanan batinnya dia. Jadi lihat istri itu gini, Pak. Kalau Bapak mau bahagia harus nyambung ke Allah. Punya istri langsung ingat ke Allah. Ini amanah Allah. Gitu aja. Satu, ingat istri lagi. Ini ladang amal dari Allah untuk saya. Gitu. Bapak sengsara kalau hati Bapak banyak berharap dari istri. Ingin istrinya sopan ke suami, ingin istrinya lembut sama suami, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dilayani. Ah, itu yang bikin Bapak sengsara. Itu mah bukan urusan kita, Pak. Di akhirat masing-masing, ya. Urusan jadi lelaki mah jadi contoh yang baik, doain yang baik, didik yang baik, berikan yang terbaik. Terserah istri mau berterima kasih atau tidak. Terserah mau baik atau enggak, itu mah urusan beliau. Yang penting mah kita baik sama istri, lillahi ta'ala. Kita didik dengan cara yang benar, kasih contoh yang bagus, kasih nafkah yang halal, beres. Jelas, Pak? Istri enggak berterima kasih, enggak apa-apa. Allah yang berterima kasih, ya. Istri malah punya Allah, menempel aja, ya. Benar? Benar. Kenapa ibu gitu lihat saya? Jadi enggak pusing, Bapak pusing tuh karena Bapak banyak ngarep-ngarep dari istri untuk kepentingan Bapak. Bapak ingin istri soleha, ingin istri akhlak baik, ingin istri yang mulia. Itu adalah kewajiban kita sebagai suami, kepala keluarga, menginginkan istri jadi baik. Tapi bukan urusan harus baik ke kita, berterima kasih, enggak usah, karena ngarep-ngarep. Nanti luka hati Bapak, ya. Istri manyun, Bapak punya bibir sendiri, Bapak yang senyum. Aneh. Istri melotot, Bapak yang kedip. Beres. Ya, itu kan mata masing-masing. Benar? Istri tidak berterima kasih, Bapak yang terima kasih. Istri kurang sopan, Bapak yang sopan. Istri rewel, Bapak yang kalem. Gak kemana-mana pahalanya, Pak. Jelas? Yes. Oh, dan mulai bahagia. Gimana kalau istri aku tenang, weh. Dan pahala banget kemana-mana. Dan harus ngerti lagi, Pak. Wanita tuh, ya gitulah. Ya. Apa, Bu? Suka gak jelas. Ya. Pak, baju mana yang cocok buat saya? Yang hijau atau yang kuning? Yang hijau juga bagus, pakai yang hijau. Ah, jadi bagusan yang kuning, boleh mah, yang kuning juga bagus, pakai aja yang merah, ya. Ya begitulah. Dan kita gak usah rewel, biasa. Ganti baju, Pak, gimana Pak? Baju ini bagus enggak? Kelihatan langsing ya pakai ini? Iya Bu. Berarti pakai yang lain kelihatan gemuk ya? Salah kalian. Kemau emang. Harus sabar. Ketemu lagi, Pak, lihat tuh perempuan itu sama saya cakepan mana Pak? Saya cakepan ibu dong, bang. Ya udah kalau gitu cakepan dia. Dasar suami nggak punya perasaan. Makanya sing sabar lah. Benar begitu Pak? Emang kelihatan begitu Bu? Enggak, ciri khasnya jarang ngaku. Tenang lah ya Pak. Ah, semuanya juga balik ke kita sendiri, benar? Bapak mau minum air enggak ada, ambil aja sendiri Pak. Jangan ngomong, hei istri, sediakan dong air buat suami. Enggak usah. Kita ambil sendiri, bawa dua sok ke sana. Dan udah, enggak usah pakai, ya suami, enggak usah gitu. Nah, pahalanya juga buat kita, benar? Bapak ngasih uang, misal saya hanya merangkum dari protes para suami gitu ya. Udah capek ngasih uang, hah cuman segini, gak apa-apa. Iya segitu, beres ya. Duh, segini juga udah dikasih, jangan, udah capek cari nafkah. Iya, gak apa-apa, dan mungkin keperluan yang banyak. Kalau istri ngomong, capek jadi istri itu. Udah keluarga tuh capek, kita gak usah ngomong, apalagi jadi lelaki. Gak usah. Oh iya benar, pasti capek banget saya ngerti. Duh, mudah-mudahan semua jadi pahala. Ya Bu, gak usah ngomong, apalagi jadi lelaki, gak usah ngomong. Udah semuanya ada catatan di sisi Allah. Mau gak dihargai, mau gak diakui, gak apa-apa, gak apa-apa. Capeknya ada di sisi Allah, benar? Halo? Halo, tahu gak lelaki sabar begitu? Jawab hadirin, jangan bikin saya gak sabar nih kan? Halo, tahu tidak lelaki sabar? Halo, tahu gak lelaki yang ikhlas? Kira-kira disia-siakan gak oleh Allah? Dibalikin tuh hati si emak, gusti. Langka suami kayak gini, aduh, tenang, sabar, balik, aduh, tobat ya Allah. Kita gak usah, yes, gak usah gitu, biasa ya. Ya Allah mau ngasih tobat, tobat juga buat dia, ya kan. Pak, maafin ya, mama selama ini, udah gak apa, semuanya juga ladang amal. Baiknya mama, ladang amal untuk disyukuri. Kekurangannya ladang amal untuk diperbaiki. Ya dunia mah cuman beramal dah. Beres ya. Benar Pak. Bapak sengsara itu pasti karena hatinya dipenuhi oleh harapan ke istri untuk diri. Ya, ya harapan dari Allah. Cukup? Enak Pak? Enak. Lakukan ya. Kalem weh. Ke kamar mandi gak ada aduk, ambil sendiri ya. Beres, pokoknya membuat simple dan sing happy. Karena semuanya pasti dilihat Allah. Enggak ada yang gak dilihat. Ibu, gimana kan? Suami pengen bahagia? Sama kayak tadi. Suami itu takdirnya sudah jadi jodoh sekarang. Kelebihan kekurangannya adalah ladang amal buat ibu. Kelebihannya disyukuri, kekurangannya dibantu diperbaiki. Cuma kita gak bisa ngebulak-balik hati suami itu. Mau digimanain? Makanya ibu gak perlu dandan supaya suami suka. Ah tetap ya, enak-enak aja ya bu ya. Lillahi ta'ala aja. Gak usah, sudah capek-capek dandan gak dihargai. Dan memang bukan buat dihargai, dandan itu untuk menghargai. Jelas? Saya pakai sorban begini bukan buat dihargai. Sekarang ada apa tuh yang mayang itu katanya? Hah? Baru dengar kemarin. Sampai katanya ya, sudahlah. Gak usah pusing dengan hal-hal remeh kayak gitu ya. Ibu berpenampilan baik di rumah karena menghargai, bukan ingin dihargai. Benar? Ibu melakukan yang terbaik, itu amal soleh. Mau dihargai, mau enggak, Allah lihat. Betul? Di akhirat masing-masing loh Bu. Timbangan ibu-ibu sendiri yang bangun. Catatan ibu-ibu sendiri yang nulis, bukan suami yang nulis. Bapak juga catatan masing-masing. Catatan saya ya catatan saya, makanya diisinya yang bagus-bagus. Orang nulis yang jelek ya gak apa-apa, itu buku orang. Buku kita mah tulis yang bagus aja. Benar? Misalkan orang nulisnya monyong, ah kita mah senyum weh. Nah, yang ada di buku kita mah tulisan kita sendiri. Benar Bu? Ini gak ketukar loh buku suami dengan buku istri. Makanya lakukan weh yang terbaik. Ibu berat, ibu perih, periksa aja. Pasti ngarep-ngarep banyak dari suami. Ngarep-ngarep suami perhatian, ngarep-ngarep suami lembut, lagi sakit ngarep-ngarep suami empati. Capek berharap itu dan gak selesai. Cika tuh pak, hargai istri. Ya adalah 2 juta. Hargai istri, kata suami. Kamu juga gak menghargai suami, pasti capek ya. Nah bapak misalkan ada istri yang ngomong gitu, udah hargai ya. Iya Bu, baik. Gitu, walaupun di sini segede gini ya, cari pentilnya supaya kempes. Ya Bu, periksa hati ibu, pasti banyak berharap. Lebih berharap ke suami daripada berharap ke Allah, itu biang stres. Allah gak suka, karena semuanya milik Allah. Bahagia milik Allah, rezeki milik Allah, keselamatan milik Allah, ketenangan milik Allah, pahala milik Allah. Kenapa kamu berharap dari makhluk yang nebeng? Hah? Salah sendiri. Ladang amal suami, ladang pahala, nggak ada suami sempurna, benar? Allah lihat tidak ibu-ibu yang kayak gitu, yang hatinya tulus, saya terima ya Allah. Suami saya sekarang umur 42, episodenya sudah mulai lincah lagi. Ini babak baru dalam hidup saya. Engkaulah yang Maha tahu segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Tolong jaga suami saya ya Allah. Berikan yang bisa membuatnya dekat denganmu dan jauhkan dari apapun yang bisa membuat jauh darimu. Ini doa seorang istri ya Allah. Tuh, didengar tidak oleh Allah? Bukan. Itu urusan pribadi ya. Ya Allah, saya merasa batin saya tertekan pahit. Pasti ini dosa. Semua kepahitan diundang oleh dosa. Ya, saya sekarang menderita, tertekan. Pasti ini dosa-dosa saya. Oh, dari remaja udah berlumur dosa. Ini saatnya Engkau membersihkan. Astagfirullah. Mungkin lewat suami hati saya harus terluka, hati saya harus perih, tapi hakikatnya, syariatnya diundang oleh dosa-dosa saya dulu. Astagfirullah, itu lebih menenangkan daripada sibuk mikirin suami yang salah, lebih baik pikirin sama bapak juga ya. Giliran istri jengkelin sekali, ah ini dosa saya, dosa saya. Ini pernah ada seorang pemuda ke kantor, gak ada salah apa-apa, dimarahin tuh oleh bosnya tuh, atasannya. Kamu ini kerjanya gak benar. Padahal dia gak salah, tapi anak ini pinter. Oh, ya Allah, saya gak tahu apa-apa ujung dimarahin, tapi gak ada yang kebetulan. Ini pasti diundang dosa saya. Jangan-jangan tadi saya ke istri, ke anak, astagfirullah, ini sekarang tembusannya. Jadi yang ngambek-ngambek dengan kaplingnya, yang tobat-tobat dengan kaplingnya. Nanti sudah waktunya dibalikin. Nah, Makanya ibu bapak kalau lagi banyak masalah teh, mendingan menurut saya sih taubat ya. Karena semua kepahitan kan diundang oleh dosa kita. Kalau anak dimandiin, mungkin dimandiin terus-terusan, enggak kan? Kalau anak suruh mandi kotor, pasti dimandiin, dan itu juga enggak lama, udah bersih pasti berhenti. Kalau anak yang lama itu, kalau anaknya lincah, dimandiin enggak mau, sana sini lari sana sini masuk lagi ke lumpur, wah itu rada lama tuh mandinya, ya. Belum lagi digetok gayung, ya. Belum disemprot. Tapi kalau anak dimandiin, diam gitu ya. Nah, kamu kotor, disuruh mandi oleh ibu, kamu gak bersih. Ibu mandiin ya. Iya bu. Aduh Nurul, kamu gak marah. Ya saya terima bu, sambil keramas, bersih. Gak rewel. Kira-kira pakai gayung digetokin gak? Enggak, nah gitu dong nah. Sambil tetap dikucek-kucek ya. Udah bersih? Dah, udah bersih. Sok sekarang main lagi sana gitu bu. Masalah tuh kalau kitanya pas dimandiin Allah dengan kepahitan, dengan sakit, dihina, dicaci, difitnah atau apalah yang membuat pedih, itu ciri-ciri lagi dibersihin. Gak usah protes, jalanin aja. Banyak tobat. Allah lihat ini beneran ini hambanya lagi dibersihin, dia sibuk tobat ngebersihin, kan cepet bersihnya ya. Udah selesai tuh satu babak. Ayo kotor-kotoran lagi misalnya. Nah, pasti kotor kita nggak bisa nggak ya. Hanya pas kotor mandi sendiri, ah berarti nggak usah dimandiin, betul? Sholat lima waktu tuh mandi. Wudhu itu mandi, ngegugurin dosa. Istighfar. Nah kalau kurang pembersihnya, padahal kotorannya banyak, ya udah nanti oleh Allah dibersihin lewat berbagai kepahitan. Terima lapang dada, sing ridho, episode dimandiin ya. Banyak istighfar supaya cepat bersihnya. Banyak sodako. Kalau lagi ujian pahit, keluarin sodako, karena sedekah ini kayak air memadamkan api, cepat juga ngebersihin kita. Banyak sholat, sing baik sangka, ini pasti baik. Semua kepahitan baik, ya, nggak ada Allah zalim, betul? Semuanya ada waktunya. Tenang, jalanin, jangan rewel, ya. Kalau lagi jam 2 malam, jangan pengen cepet-cepet pagi. Ada waktunya pagi itu. Kalau lagi jam 2 malam, tahajud aja. Tobat, munajat, sholawat, tafakur. Nah, nanti pagi ada waktu. Jalanin hidup ini. Setuju? Jangan rewel. Bapak kan udah agak lama di dunia ya. Berarti sebentar lagi ya. Ada pertanyaan silakan. Gak apa-apa ceramahnya begini nih. Alhamdulillah. Luar biasa dahsyat. Bapak Ibu silakan yang ada pertanyaan. Satu, Ibu ada dua. Oke, langsung. Langsung tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan A, nama saya Alfian. Alhamdulillah saya dikasih rezeki jaga waktu pendek ini, insya Allah saya dipercaya jadi seorang ayah. Alhamdulillah aman. Saya berharap sih kelak nanti anak saya itu gak terlalu ikut-ikutan sama lingkungan. Jadi saya pengen banget anak saya sudah cakep, soleh, prestasinya oke. Namun di sini saya juga pengen mempersiapkan hal itu jauh-jauh hari, artinya dari sekarang-sekarang ini. Nah, yang saya ingin tanyakan, yang bisa saya lakukan saat ini apa supaya nanti anak saya seperti yang saya inginkan, seperti itu. Ingin anaknya gimana? Soleh? Soleh, cakep. Ah, bapaknya yang soleh duluan ya. Ingin anak hafal Quran? Mau banget. Bapaknya ngapalin mulai dari sekarang. Ayo, ingin apa lagi? Ingin anak-anaknya pandangannya terjaga? Bapaknya sekarang jangan jelalatan ya. Kenapa jadi tertekan begini? Apa yang ingin ada yang baik di anak, adakan pada diri kita. Udahan, Pak. Ingin anak jujur, kita jadi orang jujur. Allah melihat apa yang kita lakukan, benar? Dan lakukan semua ini lillahi ta'ala. Enggak ada yang enggak diketahui Allah. Mudah-mudahan hadir. Mau lingkungan ngaco juga, kalau Allah jaga anak kita, menjaga aja. Kuncinya kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Anfusakum wa ahlikum naro. Kita dulu, baru ahli keluarga. Ingin anak kumisan? Bapak dulu kumisan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan. Ini ada kisah ya, ada kisah orang tua sebelum di, mungkin ini pertanyaan saya di luar yang AA sekarang berikan materinya. Saya ada kisah gini, semasa hidupnya orang tua ini berpesan kepada anak-anaknya bahwa kayak model warisan gitu loh, warisan ini kalau saya sudah nggak ada diberikan rata mau cewek maupun cowok gitu ah. Nah setelah orang tua sudah ada itu benar dilaksanakan ah. Perempuan sama laki-laki disamakan. Nah setelah beberapa bulan kemudian ada anak yang mungkin dengar ceramah juga ada firmannya katanya harus tetap dilakukan hukum Islam yang sudah ada gitu, kalau perempuan jatahnya seberapa, laki berapa. Terus gimana tuh ah? Karena sudah pembagian sudah rata semua, sementara udah 3 bulan yang lalu, udah 3 bulan udah kita mungkin uangnya tuh udah kemana-kemana gitu. Terus ada yang dari pihak saudara laki. Ya saya mengerti ya. Makasih ah. Jadi memang dalam hukum Islam itu pasti bagi, adil lelaki 2, perempuan 1, misal begitu. Nah, memang kalau itu dibagikan sebelum meninggal belum termasuk warisan ya. Ya kan gitu. Kalau sudah meninggal barulah jadilah warisan. Mungkin bapaknya belum begitu paham pada waktu itu ya. Nah gimana kalau ini udah jadi warisan tapi bapak ingin semua kebagian, uangnya sudah dipakai ya. Kalau sudah memang itu dibagikan sebelumnya berarti tidak ada masalah. Tapi kalau sudah meninggal bagi waris hukum Islam. Tapi bagaimana supaya bagi rata? Enggak, pakai aja hukum Islam dulu. Nanti yang lelakinya menyedekahkan kepada adiknya yang perempuan. Jadi hukumnya terjaga, pahalanya berlimpah, semua kebagian. Udah dibagi rata? Ya, kalau udah sebelum meninggal dibagi rata, berarti bukan waris ya. Itu mah hibah. Sudah meninggal dibagi rata ya, kalau adiknya udahlah. Kalau ingin, saya nggak begitu jelas ya ini ya, tapi kalau mau udah berarti secara hitungan yang lelaki 2, perempuan 1. Tapi karena sudah dibagi rata maka disedekahkan. Jadi secara teori saja ya. Niatnya dirubah. Niatnya dirubah ya. Baik, penelpon terakhir. Ya alhamdulillah ada satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi A mengatakan bahwa segala persoalan kita serahkan kepada Allah. Ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi apa yang kita mintakan kepada Allah, itu sebagaimana menyikapinya ketika kita apa yang menjadi hajat kita, apa yang kita inginkan itu belum terkabulkan, seolah kita diabaikan dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Enak aja diabaikan. Kalau diabaikan mah gak nafas pak, bapak gak jalan otaknya, jantungnya berhenti ya. Ini mah kita ngaco juga diurus pak, gak tahu syukur juga kayak sholat subuh tadi ya gak, udah gak jelas sholatnya ya gak, bacaannya juga itu-itu juga gak ngerti. Keinginan banyak kan batasnya mah dijatuhin itu tuh ya. Mana Allah ngabaikan kita? Jawab, pernah Allah mengabaikan kita sehari aja? Ya. Jawab, ya. Sejam aja? Ya. Semenit? Ya. Sedetik? Enggak, ya. Diurus. walaupun kita nyebelin banget ya. Model-model kita gini kan sebetulnya gak pantas diurus oleh Allah. Kalau Allah mau disambar petir aja gosong. Lah Allah gak ngasih bukan berarti gak ngasih lah. Mungkin yang kita minta itu bikin bahaya buat kita. Itu yang di LP Suka Miskin rata-rata terkabul tuh ingin jadi kepala daerah. Ya sekian tahun kemudian masuk tuh ke situ. Ayo, gak boleh so tau. Tugas kita cuma 3. Meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar di jalan Allah, pasrah ke Allah dengan tawakal. Udah habis. Gak boleh ngatur Allah. Tapi saya ingin ini. Iya kata kita bagus ya gak? Allah lebih sayang ke kita daripada kita menyayangi diri sendiri. Musa rewel. Saya belum lunas aja utang. Gak apa-apa. Sebab Allah tahu kalau utang dilunasin tahajud lunas. Udah banyak bukti itu ya. Yang soleh-soleh itu lagi banyak masalah aja. Iya beneran. Itikaf kan berdoa itu tertekan sekalian. Lama-lama hilang niat di masjid. Kemana bisnisnya berkembang gitu Pak. Dulu waktu lagi seret mah itikaf ya. Coba masih mau gak nyebut diabaikan Allah. Ini Allah gak dengerin loh Pak. Tobat Pak. Nyungsep dana ya. Puji betawatan da'idataan. Didengar Pak. Allah tahu persis doa Bapak, air mata Bapak, nyungsep Bapak itu ya. Belum dikasih mah, bukan gak dikasih lah. Kan yang lain-lainnya dikasih ya. Jantung masih berdetak Pak. Hah? Oh, semuanya dikasih. Cuman itu aja dikit, ya kan? Jangan suka kufur nikmat. Kemarin ada ibu-ibu nangis stres itu. Kenapa? Saya sudah 6 tahun menikah, belum punya anak. Tentu ada kista, sekarang rahim saya diambil. Hapuslah harapan saya. Ya saya dengerin aja. Udah. Jadi apa yang diambil dari tubuh? Rahim. Kalau jantung? Oh ada kalau jantungnya. Paru-paru? Nah, yang berdoanya. Yang lain komplit tulang-belakang. Oh bagus ah ini. Jadi hanya rahim. Ya ah untung cuma rahim ya gitu. Tulang aja deh. Jadi terlalu fokus kepada yang gak cocok. Itu yang bikin kufur nikmat. Apa gak perlu disyukuri itu mbak? Paru-paru. Ya ya alhamdulillah lu selesai punya paru-paru. Ginjal juga komplit ah. Teman saya yang dioperasi mah. Beres dia ngomong sendiri. Salah fokus pak. Bapak keluarga ada? Masih sehat anak-anak? Rumah ada? Berteduh kendaraan? Kurang apa pak? Cuma satu yang kurang ajar kita di mana? Masih berani nyebut Allah itu nggak ngurus ha? Saya mah dihina oleh segitu banyak orang juga syukur. Saya nggak dihina Allah aja lah, nggak apa-apa dihina orang. Buktinya yang pada ngambeknya juga pada datang lagi sih kamu. Nggak cuma di sini loh bu, di mana-mana sekarang nggak ada. Maafin ya Allah, karena pahalanya kan ada transfernya. Ya semuanya juga Allah yang ngebulak balik. Ya udah cukup. Alhamdulillah. Adik-adik khidmat untuk menyiapkan kantong-kantong sedekah silakan. Silakan ayah bunda.